coba renungkanlah, bacalah ada kuasanya di kedalaman bumi dan lautan. Fahami ada makna di setiap pergantian siang malam. Daun yang berkukuran, matahari, bintang dan rembulan bertasbih mengagungkan. Bersujud diriku memasrahkan. Bacalah ada kuasanya di kedalaman bumi dan lautan. Di setiap pergantian siang malam.